Mitra Bisnis, Kwik Yanggi menyarankan agar presiden terpilih nanti mampu merumuskan how to achieve dalam operasional pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, mengingat biaya pemberantasan KKN sangat mahal lantaran harus mem-PHK begitu banyak pegawai negeri sipil. Menurutnya, langkah PHK itu hanya salah satu dari beberapa langkah lain yang ada dalam paket lengkap upaya pemberantasan KKN secara menyeluruh, seperti dimuat dalam tajuk Platform Presiden 2014 di web kwikyanggi.com. Dan untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik Pak Kwik, apa memang mutlak diperlukan pemangkasan PNS dalam jumlah besar agar kita bisa berhasil? Lantas, jika menguranginya secara perlahan sekaligus memberdayakan yang sudah ada, apa tidak bisa? Ya bisa saja, dari tulisan saya itu kan saya hanya ingin supaya problematiknya itu sangat jelas. Tapi tidak berarti mutlak mesti seperti itu. Sebenarnya Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara itu untuk apa? Itu tidak dibutuhkan menteri kan? Itu kan dibutuhkan konsultan. Yang konsultan yang pandai betul dibayar fee terus dijalankan. Nah, sekarang ini adanya kementerian itu tambah tidak karu-karuan kan? Pegawai negeri udah begitu banyaknya meningkat terus itu. Bagaimana bisa didaya gunakan kalau jumlahnya terlalu banyak? Banyak yang nggak keru-keruan. Apa betul satu kementerian masih punya 60 ribu pegawai gitu? Kan lucu itu kan seperti jadi gaji buta gitu. Jadi memang harus banyak yang dipangkas agar bisa lebih efisien ya Pak? Iya, nyatanya kan memang nganggur-ngangguran, baca koran, ngerokok, sekarang mainan internet gitu kan. Nah, Bapak juga menyarankan agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung. Mengapa begitu? Iya. Oleh karena kenyataannya, kepala daerah itu kan dipilih secara demokratis katanya. Gubernur dipilih oleh rakyat, bupati oleh rakyat. Lah rakyatnya yang tidak berpendidikan, tidak mengerti apa-apa, lalu memilih semuanya itu atas dasar iklan. Nah sekarang akibatnya kan banyak yang tidak mampu, yang tidak mengerti persoalan sama sekali. Sehingga kepala daerah menurut pendapat saya jangan dipilih, dipersiapkan dengan baik-baik. Dipilih, dipersiapkan, dididik, diberi latihan, diberi pengertian, pemahaman gitu. Itu kan jauh lebih baik daripada dipilih. Dipilih yang milih nggak ngerti persoalan, gimana? Demikian Kwik Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.